Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Perhatikan baik-baik. Kemarin seputar adad ma'dud, adad itu bilangan, ma'dud itu yang dihitung. Sudah kami sebutkan kaedahnya dan sudah antum sudah menghafal yang mudzakkar. Itu antum lihat itu al-adadu min salasah ila asyarah. Bilangan dari 3 sampai 10 ada 2. Ada 2 apa maksudnya? Yang dihitung itu antum lihat dulu. Yang dihitung itu mudzakkar atau muannas. Idza kana al-ma'dudu mudzakkaran, kalau yang dihitung itu mudzakkar, surahnya bentuknya seperti itu. Kalau yang dihitung mudzakkar, berarti adatnya harus muannas. Contohnya tullab. Tullabun itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Antum ngeceknya kemana kemarin? Al-ibrah bil mufrad wa laisa bil jama'. Yang jadikan patokan itu mufradnya bukan jamaknya. Jadi tullabun mufrad atau jamak itu Hasan? Tulabun, jamak mufradnya apa? Talibun. Nah, talibun mudzakkar atau muannas? Nah, itu jadi patokan. Talibun mudzakkar berarti yang dihitung mudzakkar. Kalau yang dihitung mudzakkar berarti alatnya, adatnya itu muannas. Antum lihat ada tamar buta semua itu kan? Salasatu, arba'atu, khamsatu, sittatu, sab'atu, samaniyatu, tis'atu, asyaratu. Kenapa kok enggak ditanwin? Karena dia mudzaf. Tulabin, semuanya itu tulabin majrur enggak? Majrur. Kenapa majrur? Karena mudhaf ilaih. Jadi bilangan 3 sampai 10 ma'dud yang dihitung itu syaratnya harus apa? Jamak majrur. Harus jamak majrur itu. Yang mu'annas, ini PR-nya nanti yang ini seperti ini modelnya. Idza kana al-ma'dud mu'annasan, kalau yang dihitung itu mu'annas, antum lihat. Nisa'in, nisa'un, nisa jamak atau mufrad Ibrahim? Jama' atau mufrad? Jama'. Nah, antum cara ngeceknya yang dihitung ini laki-laki atau perempuan Ustaz? Mudzakkar atau muannas? Kembalikan ke mufrad dulu. Nisa'un itu kan jama', mufradnya apa? Imra'atun. Mufradnya imra'atun. Nah, imra'atun muannas atau mudzakkar? Muannas. Berarti kalau yang dihitung muannas, alatnya, adatnya harus mudzakkar. Antum lihat itu. Salasu nisa'in, arba'u nisa'in, khamsu nisa'in. Antum jangan ikut sana. Itu udah lain lagi pembahasannya. Salasu ini enggak boleh salah satu karena yang dihitung apa? Yang dihitung mudzakkar atau muannas? Muannas. Lah kok enggak ada ta'rabutnya, Ustaz? Jangan gagal paham. Caranya nilainya jangan ke jamaknya. Mufradnya apa nisa'in mufradnya? Mufradnya imra'atun. Imra'atun ada ta'rabutnya enggak? Ada. Selesai urusan. Berarti yang dihitung muannas. Kalau yang dihitung itu muannas, berarti alatnya, adatnya harus mudzakkar. Salasu nisa'in, arba'u nisa'in, khamsu nisa'in, sittu nisa'in, sab'u nisa'in, samani nisa'in, tis'u nisa'in, ashru nisa'in. Faham maksudnya? Wa na'am barakallahu fikum. Kalau sudah faham itu, ya pembahasan malam hari ini itu dulu. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, PR-nya juga seputar ini. Tak kasih PR lagi, tapi yang sudah yang mu'annas. Kalau kemarin yang mudzakkar. PR-nya yang mu'annas sekarang. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.